إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat fiddin azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca dari banyak kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Qala rahimahullah, zikrul mubasyarun bil jannah mina asarah wa ghairihim, menyebutkan tentang al-mubasyarun, orang-orang yang diberitakan dengan berita gembira bil jannah, dengan surga. Diberitakan kepada mereka bahwa mereka adalah penduduk surga dalam keadaan mereka masih hidup di dunia. Mina asharah, dari 10 orang, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Setelah sebelumnya, keyakinan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengklaim seseorang yang mati untuk dinyatakan sebagai penduduk surga atau penduduk neraka. Maka berikutnya adalah pengecualian. Orang-orang yang telah dipastikan mereka sebagai ahlul jannah. Sebagaimana pula meskipun tidak disebutkan di sini, orang-orang yang telah diklaim, telah ditentukan dan telah dinyatakan oleh Al-Quran ataupun hadis Rasul sebagai ahlul nar. Maka kita pun menyatakan demikian. Fa'amal ladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bi a'yanihim bi annahum min ahlil jannah fa inna ashabal hadis yashhaduna lahum bidzalik. Berkata Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, adapun orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan untuk mereka dari kalangan sahabat-sahabat beliau, person per person disebutkan nama-namanya, bahwa mereka adalah penduduk surga, maka ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka juga mempersaksikan hal tersebut bagi mereka, para sahabat yang telah disebutkan nama-namanya tadi. Ashabul hadis mempersaksikan bahwa mereka-mereka itu adalah ahlul jannah. Tasdiqan minhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dari merupakan bentuk daripada pembenaran terhadap berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima dzakarahu wa wa'adahu lahum, pada apa yang beliau sebutkan dan beliau janjikan kepada mereka. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an 'arafa dhalik. Karena tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mempersaksikan hal tersebut bagi mereka melainkan setelah mengetahui hal tersebut. Dan tentunya pengetahuan beliau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala atla'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala ma syaa'a min ghaibi. Dan Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulnya, memperlihatkan apa-apa yang Allah kehendaki untuk diperlihatkan kepada Rasulnya dari perkara-perkara ghaibnya. Wa bayanu dzalika fi qaulihi 'azza wa jalla. Dan penjelasan demikian, penjelasannya terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, 'Alimul ghaib. Dialah yang mengetahui perkara yang ghaib. Fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menampakkan perkara ghaibnya tersebut kepada seorang pun. Illa, nah ini di sini ada istisna, pengecualian. Illa manir taudo mir rasulin, kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasul. Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan sebagian dari perkara yang gaib. Sebagian ya. Diberitahukan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa perkara tersebut memang benar adanya. Berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyarah min ashhadihi bil jannah. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan 10 nama dari para sahabat beliau diberitakan dengan surga. Wahum, mereka-mereka itu Abu Bakar wa Umar. Beliau menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awwam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah fil jannah. Ini 10 orang. 10 orang, 4 di antaranya adalah Al-Khulafa Ur-Rasyidun, kemudian ditambah Talhah, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Waqqas, ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Semuanya 10 orang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan juga Al-Imam Ahmad. Ashabus Sunan Al-Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian ditambah Imam Ahmad. Ini yang disebut dengan Al-Khomsah dalam istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Hakim, juga Al-Humaidi, juga Ibnu Abi Asim, dari jalan-jalan yang banyak kesemuanya kembalinya kepada Sa'id ibn Zaid. Dan hadis ini sahih. Sehingga 10 nama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipastikan mereka adalah ahlul jannah. Wa kadzalika qala li Tsabit bin Qais bin Syammas. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Tsabit bin Qais bin Syammas, anta min ahlil jannah. Engkau termasuk daripada penduduk surga. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftaqada Tsabit bin Qais. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan Tsabit bin Qais. Di mana dia? Kok tidak ada di majelisnya? Ya. Dan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau terhadap orang-orang yang biasa menghadiri majelis beliau kemudian tidak tampak hadir, maka beliau mempertanyakannya, kemana fulan, ada apa fulan, untuk diketahui kabarnya. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, ini Sa'ad bin Mu'ad di sini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana u'limulaka ilmah, saya akan mencari tahu untukmu tentang keberadaannya. Ilmah yakni khabarah, tentang keberadaan dirinya akan aku cari tahu kemana atau di mana sekarang. Thabit ibn Qais berada. Fa'atahu, lantas Mu'ad pun atau ya, lantas Sa'ad pun mencari Thabit bin Qais yang memang berdekatan rumahnya antara Sa'ad bin Mu'ad dengan Thabit bin Qais. Fa'atahu, lantas Sa'ad mendatanginya. Fawajadahu jalisan fi baitihi, dia dapati Thabit bin Qais dalam keadaan duduk di rumahnya, munkisan roksah, dengan menundukkan kepala, termenung seperti orang yang sedang sedih gundah gulana. Faqal, masya'nuk, maka Sa'ad pun bertanya, bagaimana keadaanmu? Faqala syar, maka Thabit menjawab dengan singkat, jelek, ya ini keadaanku sekarang jelek. Kana yarfa' sautahu fawqa sauti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, ya, beliau ini mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan mengangkat suara dalam artian memang sengaja ingin lebih besar dari Rasul, tetapi memang suaranya itu sudah keras. Suaranya Thabit bin Qais ini memang keras. Bicara biasa saja sudah seperti orang yang mengeraskan suara. Ini Thabit bin Qais. Dan memang ada tipe-tipe orang seperti ini. Kalau bicara itu seperti orang marah, padahal dia tidak marah. Ya. Bicara begitu, wah, serius dan suaranya nadanya tinggi, padahal dia tidak marah, tidak apa. Ya. Ini Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajhari ba'dikum li ba'din. Antah bata a'malukum wa antum la tas'urun. Ancamannya di situ, antah bata a'malukum, yakni hapus semua sia-sia amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Maka di saat ayat ini turun, Thabit merasa bahwa ayat ini mengenai dirinya. Maka dia pun merasakan bahwa dirinya termasuk orang-orang yang binasa, seluruh amalannya sia-sia, karena dia telah berani berbicara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad habita 'amaluhu wa huwa min ahlil 'ard. Maka sungguh sia-sia amalannya, orang-orang yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi dalam keadaan dia masih hidup di bumi. Fa'atar rajul fa'akhbarahu annahu qala kadza wa kadza. Maka laki-laki tadi yakni Sa'ad bin Mu'ad kembali mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan tentang keberadaan dan keadaan daripada Thabit bin Qais. Diceritakan demikian dan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Musa ibn Anas, berkata Musa bin Anas, faraja'a al-maratul akhirah bi bisharatin 'azimah. Lantas dia pun kembali untuk kali yang lainnya dengan membawa berita gembira yang sangat besar. Faqal, idhab ilaihi. Rasul menyatakan, pergilah kamu kepadanya. Fakullahu, katakan kepadanya, yakni kepada Thabit bin Qais, innaka lasta min ahlin nar, walakin min ahlil jannah. engkau bukan termasuk penduduk neraka. Bahkan engkau ini adalah termasuk daripada penduduk surga. Demikian kisah daripada salah seorang sahabat Rasul, Thabit bin Qais bin Syammas, yang termasuk daripada orang-orang yang diberitakan sebagai ahlul jannah. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, falaqad kana yamshi baina adhurina wa nahnu naqul innahu fil jannah. Anas bin Malik mengatakan, sungguh dahulu dia, yakni Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, berjalan, ini masih hidup, berjalan-jalan di hadapan kami, baina adhurina, di tengah-tengah kami. Wa nahnu naqul, dalam keadaan kami mengatakan, innahu fil jannah. Dia ini, orang ini, di dalam surga. Wa min ahlil jannah, dan termasuk daripada penduduk surga. Dan tentunya ini hanya sekedar contoh saja dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari Syekh ya, Abu Utsman As-Sabuni, menunjukkan beberapa di antaranya, sedangkan yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah banyak sekali. Nama-nama yang diberitakan ya, banyak. Ada dari kalangan sahabiah bahkan, seperti ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, fil jannah. Demikian pula Bilal bin Rabah, terdengar terompahnya di surga. Banyak di antara yang lainnya. Khadijah di dalam surga, bahkan langsung beritanya dari Allah lewat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Khadijah mendapatkan satu rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, tidak ada badannya hiruk pikuk, tidak ada keletihan, dan seterusnya. Ini merupakan bisyarah, kabar gembira. Fatimah binti Rasulullah, ini juga merupakan penghulunya nisa ahli jannah, sebagaimana juga Al-Hasan wal-Husain, dua pemuda yang merupakan sayyidnya ahlul jannah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Al-Muhim, setiap yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nama-nama sebagai penduduk surga, maka kita pun meyakininya bahwa mereka-mereka itu adalah penduduk surga. Baik, afdalus sahabah wa khilafatuhum. Seutama-utamanya sahabat dan khilafahnya mereka. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa yashhadun wa ya'taqidun. Dan ashabul hadis, mereka juga mempersaksikan dan meyakini, anna afdal ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, bahwa yang paling afdal, yang paling utama daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini merupakan manusia terbaik daripada seluruh umat manusia setelah anbiya. Setelah anbiya. Sebaik-baik umat pada umat ini tentunya setelah Nabi SAW. Dan bahkan beliau adalah sebaik-baik manusia setelah anbiya. Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, kemudian Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan, thumma Ali ibn Abi Thalib. Thumma di sini menunjukkan tartib ya. Ini menunjukkan tartib. Ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini. Urutan. Wa annahum humul khulafa ar-rasidun. Dan bahwasanya mereka adalah khulafa'ur rasyidun. Tartib fil fadl, tartib dari sisi keutamaan, ini ada khilaf di kalangan ahlul Ahlu Sunnah antara Utsman dengan Ali, bukan antara Abu Bakar Umar dengan Utsman dan Ali, tidak. Abu Bakar yang pertama, Umar yang kedua, tidak ada khilaf. Ini tidak ada khilaf di sisi Ahli Sunnah. Sekali lagi, Syiah tidak masuk dalam hitungan di sisi Ahli Sunnah. Abu Bakar thumma Umar, ini tidak ada khilaf. Kemudian terdapat khilaf di kalangan Ahli Sunnah, mana yang lebih afdal, Utsman kah ataukah Ali. Ada khilaf dari sisi fadl. Sekali lagi, afdoliyah. Sebagian ulama salaf ada yang lebih mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman bin Affan. Jadi kan Ahlu Sunnah ini, ulama salaf. Adapun secara kekhalifahan, ya, wa annahum humul khulafa ar-rasidun alladzina dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafatuhum, secara khilafah yang berhak menduduki khilafah, maka tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan Ahlu Sunnah bahwa yang berhak pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, yang ketiga yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan pada masalah masalah afdholiyah itu tadi antara Ali dengan Utsman tidak dibid'ahkan pelakunya. Tetapi kalau menyelisih dalam perkara khilafah, menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak menduduki khilafah daripada Utsman bin Affan, maka dibid'ahkan. Dalam artian dia ini ashabul hawa, ya, ashabul bid'ah. Kalau menyatakan demikian, apalagi sampai mengatakan lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Dan kemudian setelah itu terjadi ijma, kesepakatan dari Ahlu Sunnah, bahwa sisi fadl pun juga sama seperti sisi khilafah, dari sisi tidak ada khilafnya. Sepakat para ulamanya bahwa urutan afdholiyah adalah sebagaimana urutan khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Wa annahum humul khulafa' ar-rasyidun alladzina dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafatahum. Dan bahwasanya mereka adalah khulafa'ur rasyidun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kekhalifahan mereka. Bi qaulihi fi ma rawahu Sa'id bin Jumhan. Dengan sabda beliau pada apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jumhan. An Safinah, dari Safinah radhiyallahu anhu. Rasul menyatakan al-khilafatu ba'di 30 sanah. Al-khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhalifahan sepeninggalku nanti usianya adalah 30 tahun. 30 tahun itu khilafah. Yani khilafah ala minhaj nubuwah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i dalam Sahihul Musnad. Sumakal kemudian berkata, ini yang berkata ini wallahu a'lam, apakah Safinah ataukah Sa'id Ibn Jumhan. Amsaka khilafat Abi Bakar Sintain. Kekhalifan Abu Bakar beliau pegang selama 2 tahun. Ini dibulatkan, ya, dibulatkan. Sedangkan asalnya lebih daripada 2 tahun. 2 tahun lebih 3 bulan. Wa Umar asharan. Dan Umar 10 tahun. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih sedikit, lebih setengah. 10 setengah tahun. Wa Utsman sintai asrah, dan Utsman 12. 12 tahun. Wa Ali sittan. Dan Ali bin Abi Thalib 6 tahun. 6 tahun ini digenapkan. Penggenapan ke atas. Pada asalnya tidak sampai 5 tahun bahkan. Ali bin Abi Thalib. Empat tahun, sembilan bulan. Kemudian setelah beliau digantikan oleh putra beliau Al-Hasan Ibn Ali. Selama enam bulan. Yang dengan itu genap hitungannya 30 tahun. Jadi masuk khilafah Al-Hasan. Sebelum terjadinya islah dengan Muawiyah. Ini masuk dalam kekhalifahan yang khilafah ala nahjin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ba'da inqida ayyamihim, dan setelah selesai hari-hari mereka, yakni hari-hari daripada al-khulafa ar-rasidun selama 30 tahun tadi, adal amr ilal mulkil adud, urusan kembali kepada kerajaan. Sekarang tidak lagi khilafah tetapi modelnya adalah kerajaan al-adud. Al-adud yang menggigit, maksudnya di sini bukan menggigit betulan. Yani di situ terdapat yakni berbagai macam kefasikan dan kezaliman. Alama akhbar anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunun nubuwah fiikum ma syaa Allah an takun." Berlangsung nubuwah pada kalian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk berlangsung. Tsumma yarfa'uha, kemudian Allah mengangkatnya. Idza syaa an yarfa'aha, di saat Allah memang menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafah 'ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu berlangsung kekhilafahan 'ala minhajin nubuwah, sesuai dengan manhaj nubuwah, jalan nubuwah. Fatakunu masyaallah antakun, maka berlangsunglah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berlangsung. Jadi 30 tahun. Adapun nubuwah selama 23 tahun. Nubuwah selama 23 tahun. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun dan beliau meninggal usia 63 tahun. Tsumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, kemudian Allah mengangkatnya di saat Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takunu mulkan 'adzan, kemudian setelah itu terjadilah kerajaan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kefasikan dan kezaliman. Fa yakunu ma syaa Allah an yakun, dan itu pun terjadi juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dalam artian berlangsungnya tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma yarfa'uha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kembali. Idza syaa an yarfa'aha, di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takun mulkan jabriyan, kemudian setelah itu terjadilah mulkan jabriyan, yakni kerajaan tirani, diktator. Fatakunu masyaallah antakun, dan berlangsung sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki berlangsungnya. Tsumma yarfa'uha Allah idza sya'a yarfa'aha, kemudian Allah mengangkatnya di saat Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafa 'ala manhaj nubuwah, Kemudian setelah itu terjadilah khilafah ala manhaj nubuwah, berdasarkan manhaj nubuwah. Summa sakata, kemudian beliau diam. Ini menggambarkan tentang keadaan daripada kekhilafahan dan kerajaan di dalam Islam. Baik. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat dari Nu'man bin Bashir menyatakan falamma qama Umar bin Abdul Aziz, maka di saat Umar bin Abdul Aziz berdiri sebagai khalifah, katabtu ilaihi bihadal hadith, aku menulis kepada beliau, kepada Umar bin Abdul Aziz, hadis ini, adhkuruhu iya, aku ingatkan dengan hadis ini, udhakiruhu atau adhkuruhu, aku sebutkan, atau aku ingatkan kepada beliau hadis ini, waqultu, dan aku katakan, ya Nu'man, arju an takuna amirul mu'minin ba'dal malikil aw wal jabriyah. Aku berharap engkau menjadi amirul mu'minin setelah al-mulk al-aw wal jabriyah, kerajaan yang terdapat padanya gigitan dan tirani, diktator, jabar yang maksa rakyatnya dengan berbagai macam kezaliman. Fa surra bihi wa ajabahu, yakni Umar bin Abdul Aziz, maka hal tersebut menggembirakan beliau dan mengagumi beliau, hadis yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir tersebut. Akan tetapi Az-Zahabi al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah beliau menyatakan, wa min al-ba'id indi hamlul hadith ala Umar bin Abdul Aziz. Saya menyatakan bahwasannya jauh kemungkinannya menurutku pembawa hadis ini, yakni hadis yang tadi anda bacakan, tumatakunu khilafah ala manhaj nubuwah, yang terakhir setelah ya kerajaan yang ada padanya Adud dan kerajaan yang padanya Jabriyah, setelah itu akan muncul khilafah ala manhaj nubuwah kembali. Ini dibawa kepada makna kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Asy'al Bani menyatakan ini perkara yang jauh kemungkinannya. Kenapa demikian? Li'anna khilafatahu kanat qaribatul ahd bil khilafatir rasyidah. Karena kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini masih sangat dekat dengan kekhilafahan al-khulafa ar-rasyidin. Walam yakun ba'du mulkan, dan belum ada setelah khalifah Rasidah, Khulafa'ur Rasidun, dua kerajaan yang disifati dengan Mulkun Aw wa Mulk Jabriyah. Belum ada. Siapa yang mau disifati demikian? Sedangkan khalifah-khalifah dari Bani Umayyah ataupun ya Bani Abbasiyah sebelum Umar bin Abdul Aziz, ya, diketahui mereka adalah khalifah-khalifah yang baik. Meskipun ada ya berbagai macam kekurangan-kekurangan di sana, akan tetapi secara umum mereka adalah orang-orang yang amanah dalam menjalankan kekhalifahannya. Bisa dilihat dalam sirah-sirah ya Bani Abbasiyah ataupun Bani Umayyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian penjelasan daripada Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau tidak setuju dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa yang dimaksudkan dengan khilafah ala minhad nubuwah yang terakhir adalah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam. Tentunya Allah yang lebih mengetahui tentang perkara ini. Tapi berikutnya berkata Abu Utsman As-Sabuni wa yusbitu ashabul hadis khilafata Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ashabul hadis menetapkan khilafah Abi Bakar. Tapi yang ini kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam biswat nafabila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you.